Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini waktu Indonesia bagian barat, kita bisa melanjutkan kajian rutin untuk beberapa pekan sebelumnya diselenggarakan oleh komunitas kajian yang bernama Paduka London, beranggotakan beberapa kawan yang saat ini berada di Eropa, di London maupun yang ada di Belanda atau di Jerman dan beberapa. Maka kajian kita share melalui fanpage Aminur Baiz dan juga melalui channel YouTube Aminur Baiz. Baik, tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah mengupas tentang mata uang online, mata uang digital, baik yang sifatnya berlaku umum atau yang sifatnya disediakan oleh provider tertentu untuk layanan di bidang tertentu seperti GoPay yang hanya berlaku di Gojek atau OVO yang hanya berlaku di Grab. Saya mengutip tentang mata uang online. Kita akan buka mata uang online-nya ya. Di halaman 179. Baik. Saya punya skema seperti ini tentang mata uang online. Anda yang ikut di Zoom mungkin bisa memperhatikan kesimpulan tentang uang digital. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu beberapa akad yang perlu kita pahami untuk bisa mengetahui seperti apakah status mata uang online. Ada beberapa akad yang terkait dengan masalah ini ya, karena nanti muncul khilaf di antara para ulama. Yang pertama adalah akad utang. Yang kedua akad wadiah. Yang ketiga akad sharf. Yang ketiga akad sharf. Utang atau dalam bahasa Arab disebut dengan akad qard. Kemudian wadiah, ini barang titipan. Kemudian sharf atau dalam bahasa kita disebut dengan tukar menukar uang. Baik. Tiga akad ini termasuk akad yang berlaku dalam mata uang dan mereka memiliki perbedaan yang cukup mendasar sehingga nanti berkonsekuensi kepada masalah keberadaan diskon, kemudian beberapa layanan yang disediakan oleh pihak provider kepada para pengguna. Terlebih dahulu kita akan lihat akad qard atau akad utang piutang. Seperti apakah akad utang piutang? Akad utang piutang termasuk di antara bentuk akad tabarruat. Dan sebagian ulama memasukkannya sebagai akad irfak. Tabarruat itu artinya akad sosial. Akdul irfak artinya akad yang tujuannya untuk membantu yang sementara. Bedanya apa antara akad tabarruat dengan akad irfak? Kalau akad tabarruat itu pindah hak milik 100%. Sedangkan akad irfak ini sifatnya adalah hak guna. Seperti contoh uqudul irfak misalnya pinjam meminjam, Anda memiliki barang kemudian Anda pinjamkan ke orang lain. Dia sifatnya membantu tapi sementara, sehingga dia masuk uqudul irfak, bukan masuk akad tabarruat. Sementara untuk contoh akad tabarruat yang sifatnya pindah hak milik 100%, misalnya hibah, kemudian sedekah, wakaf dan seterusnya, begitu dia sudah diserahkan maka tidak bisa ditarik lagi karena sudah pindah kepemilikan 100%. Akad utang itu masuk yang mana? Masuk uqud tabarruat ataukah masuk akad irfak? Yang lebih tepat wallahu ta'ala alam akad utang itu masuk akad irfak. Masuk akad irfak. Dalilnya bahwasanya dia masuk akad irfak adalah karena utang itu akan dikembalikan pada jangka waktu tertentu yang menjadi jatuh temponya. Baik. Dan baik akad irfak maupun akad tabarruk sebenarnya sama-sama sifatnya akad sosial. Dia membantu orang lain, ada yang sifatnya abadi dalam arti tidak bisa ditarik lagi, ada yang sifatnya sementara karena yang diperbantukan hanyalah hak gunanya dan bukan hak miliknya. Kemudian utang dengan status akad irfak karena dia sifatnya membantu, maka Islam melarang adanya keuntungan ya, karena sifatnya membantu maka Islam melarang tidak boleh mengambil keuntungan. Dan bahkan ada satu kaidah yang disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat maka statusnya adalah riba. Dan Allah ajarkan dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di surat Al-Muddatsir, Allah berfirman, wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu berbuat baik untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Di surat Al-Muddatsir ayat yang ke-6. Jangan berbuat baik, wala tamnun tastakthir. Jangan berbuat baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sehingga ketika kita memberi utang, berarti kita berbuat baik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang jangan meminta kelebihan, jangan berharap untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak. Anda ngasih utang 10 juta tapi Anda minta 11 juta, maka kelebihan 11 juta itu berarti istighfar, meminta tambahan yang lebih banyak terhadap perbuatan al-imnan, perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian di antara kondisi utang ya, utang itu pindah hak milik. Utang itu pindah hak milik. Barangkali agak sedikit membingungkan dengan yang tadi ya. Kenapa akad tabarruk pindah hak milik, akad irfak sifatnya sementara? Pindah hak milik dalam arti ya, barang yang diutangkan menjadi milik penerima. Menjadi milik penerima, namun wajib diganti di waktu yang lain. Wajib diganti di waktu yang lain. Bedanya apa dengan hibah? Kalau hibah pindah hak milik dan tidak wajib diganti di waktu yang lain, karena dia sifatnya murni sosial. Murni sosial yang pindah 100%. Sama-sama pindah hak milik, tapi kalau hibah tidak perlu dikembalikan, kalau utang wajib dikembalikan. Sehingga misalnya ada orang yang utang motor, berarti motor itu pindah hak milik. Maka objek utang, yaitu motor, dia pindah hak milik. Karena itu penerima motor, misalnya si A saya utangi motor, maka si A berhak untuk menjual motor ini. Dia juga berhak untuk menggadaikan motor ini dan seterusnya. Utang uang, maka dia pindah hak milik. Sehingga uang yang diutangkan menjadi milik penerima, selanjutnya terserah penerima apakah mau dia pakai untuk kepentingan pribadi, mau dia gunakan untuk usaha atau untuk kepentingan apapun, karena dia sudah pindah hak milik, maka pinjam. Di antara perbedaannya adalah pinjam-meminjam itu tidak pindah hak milik. Sama-sama nanti akan dikembalikan ya. Tapi pinjam-meminjam sama sekali tidak pindah hak milik. Kalau utang pindah hak milik. Utang pindah hak milik. Sehingga begini, para ulama mengatakan untuk objek yang habis pakai jika digunakan maka tidak bisa dilakukan akad pinjam meminjam. Bisanya hanya akad yang bisa hanya akad utang. Yang bisa hanya akad utang. Saya kasih ilustrasi. Contoh ini sebenarnya sudah sering kita bahas dan sudah umum di beberapa kajian sudah sering kita singgung. Misalnya ada seperti ini. Si A datang ke saya. Pak, saya mau pinjam motor. Motor Bapak kan nganggur seharian, boleh enggak? Oh, silahkan pakai aja daripada nganggur. Baik, saya pinjam. Tapi lihat itu tangkinya kosong. Tangki bensinnya kosong. Dan nanti kalau kamu kembalikan, wajib diisi penuh. Si A bilang setuju, ya enggak apa-apa, siap. Akhirnya motor dibawa. Sebelum dia pakai, dia mampir ke pom bensin, dia isi dulu, kemudian dia pakai seharian. Karena dipakai seharian, maka bensinnya turun. Sebelum dikembalikan ke tempat saya, motor itu dia isi dulu ke pom bensin penuh, baru dikembalikan ke saya. Pertanyaannya, bolehkah akad seperti ini? Dan apakah saya makan riba disebabkan saya minta syarat? Nanti sebelum mengembalikan, tolong bensinnya dipenuhi dulu, padahal tangkinya kosong. Boleh atau tidak? Sebagian orang mengatakan, oh itu riba, tidak boleh. Loh kenapa? Dia mendapatkan keuntungan, yaitu bensin sepenuh tangki. Dan akad yang mendatangkan keuntungan itu hukumnya dilarang. Nah, jawaban ini jelas tidak benar, keliru. Kenapa? Alasannya setiap akad yang mendatangkan keuntungan tidak boleh, ini alasan yang salah. Tidak semua akad dilarang mendapatkan keuntungan. Ada akad yang boleh mendapatkan keuntungan, ada akad di mana kita dilarang mendapatkan keuntungan. Dan wallahu ta'ala alam, dalam kasus ini tidak terjadi akad utang piutang. Akad yang dilarang mendapatkan keuntungan itu akad utang piutang, dan di sini tidak terjadi akad utang piutang. Kenapa? Karena ketika motor itu saya serahkan kepada si A, statusnya adalah pinjaman, sehingga tidak pindah hak milik. Maka begitu si A menerima motor itu, dia jual, nah itu pelanggaran, termasuk penggelapan aset, penggelapan harta orang, atau dia gadekan, itu juga nggak boleh. Maka tidak pindah hak milik. Karena tidak pindah hak milik berarti bukan akad utang. Nah sekarang dia hanya mendapatkan hak guna untuk dipakai selama sehari, dan pembayarannya dalam bentuk bensin sepenuh tangki. Dipakai sehari, bayar bensin sepenuh tangki. Karena di situ diwajibkan untuk menyerahkan motor dalam kondisi bensinnya penuh. Berarti akad yang terjadi adalah akad ijarah, akad sewa menyewa, di mana motor saya disewa oleh si A selama sehari, dan yang dijadikan sebagai alat pembayarannya adalah bensin sepenuh tangki. Baik, insya Allah bisa dipahami. Di sini kita bisa memahami hakikat dari akad utang. Apa yang saya lakukan itu pinjam meminjam, bukan utang piutang. Contoh yang tidak bisa menggunakan istilah, yang tidak bisa menggunakan akad pinjam, misalnya pinjam nasi. Anda datang ke tetangga, ya. Pak, saya pinjam nasi, besok kalau sudah ada uang saya ganti. Duh, nasinya mau diapakan? Mau saya makan. Nah, kalau dimakan kan habis pakai, berarti tidak bisa pinjam. Meskipun dia ngomongnya pinjam, tapi hakikatnya adalah utang. Dan nanti ketika dia punya uang, dia beli nasi, lalu dia kembalikan nasi itu. Contoh yang lain misalnya pinjam beras, kemudian pinjam makanan dan seterusnya, karena sifatnya habis pakai, maka dia tidak bisa dihukumi sebagai pinjam, tapi dihukumi sebagai utang. Ngomongnya pinjam, tapi hakikat akadnya adalah utang. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke wadiah. Wadiah itu artinya barang titipan. Barang titipan. Akad apa yang berlaku? Akad wadiah itu bedanya apa dengan utang? Beda wadiah dengan utang. Perbedaannya adalah wadiah tidak pindah hak milik. Sedangkan utang kebalikannya, pindah hak milik. Karena wadiah tidak pindah hak milik, maka dalam akad idak, nah, maka wadiah tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan penerima wadiah. Sedangkan utang kebalikannya, dia boleh dimanfaatkan oleh penerima wadiah. Ini konsekuensi dari adanya pindah hak milik dan tidak pindah hak milik. Wadiah karena tidak pindah hak milik, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima wadiah. Utang karena dia pindah hak milik, maka dia boleh dimanfaatkan oleh penerima wadiah. Oleh penerima utang. Karena itulah, mengingat wadiah tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima, maka barang titipan itu hanya dijaga saja, tapi tidak boleh dia gunakan, kecuali jika pemiliknya mengizinkan. Kecuali jika pemiliknya mengizinkan. Kalau pemiliknya mengizinkan, maka tidak ada masalah. Tapi hukum asalnya tidak boleh, kecuali jika pemiliknya mengizinkan. Baik. Kemudian perbedaan yang lain antara wadiah dengan utang adalah wadiah diperbolehkan ada hadiah. Ada hadiah. Misalnya ya, saya titip motor kepada si A. Saya mau tinggal umroh. Ah, ini motor di rumah nganggur, saya titip ke kamu. Ini STNK, ini kuncinya. Kalau mau dipakai silakan. Saya mau umroh 10 hari. Kemudian ketika saya pulang, saya berterima kasih kepada si A. Lalu atau motor itu saya ambil. Ya, motor itu saya ambil. Lalu karena si A merasa terbantukan dengan keberadaan motor saya. Oh, terima kasih motor yang Bapak titipkan kemarin saya manfaatkan, alhamdulillah saya terbantu. Ini saya nyumbang sedikit, saya kasih sesuatu. Bolehkah saya terima? Boleh. Kenapa? Karena dalam akad wadiah menerima hadiah seperti ini hukumnya diperbolehkan. Jadi kalau dalam wadiah boleh ada hadiah. Kalau dalam utang tidak boleh ada hadiah. Karena kalau ada hadiah dalam akad utang piutang, jadinya mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Ini saya berbicara jika dia disepakati ya. Saya berbicara jika dia disepakati. Wadiah boleh ada hadiah yang disepakati. Pak, tolong mobilnya titipkan ke rumah saya, nanti Bapak kalau sudah pulang tak kasih hadiah. Nah, itu diperbolehkan. Karena akadnya akad titipan, yang itu bukan akad utang piutang. Tapi kalau utang tidak boleh ada hadiah yang disepakati, karena hadiah yang disepakati dalam akad utang piutang masuk dalam kategori riba. Selanjutnya kita beralih ke sharaf. Sharaf itu tukar menukar uang. Bedanya apa dengan wadiah dan utang? Beda antara sharaf dengan wadiah dan utang. Baik, bedanya adalah kalau sharaf itu dua arah. Dua arah dalam arti ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Sehingga ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Ini sharaf. Sementara utang dan wadiah, utang dan wadiah itu searah. Ini akad searah. Kalau wadiah akad dua arah, kalau utang dan wadiah akad searah. Sehingga yang ada hanya menyerahkan saja. Tidak ada menerima sesuatu. Kita ulang ya. Akad wadiah dan utang adalah akad searah, yang ada hanya menerima saja, menyerahkan saja. Atau menerima saja. Jika Anda di posisi sebagai pemberi utang atau menyerahkan wadiah, berarti menyerahkan saja. Jika Anda di posisi sebagai penerima, berarti menerima saja, baik utang maupun wadiah. Baik, saya tulis hanya menerima saja atau menyerahkan saja. Salah satu di antara ini. Beda dengan sharaf. Kalau sharaf, dia menerima dan sekaligus menyerahkan, baik di pihak A maupun di pihak B. Karena itu jika terjadi seperti ini, ada orang menukar USD 100, ya, 100 dolar ditukar dengan rupiah senilai 14 juta. Maka ketika dia menyerahkan 100 USD, dia juga mendapatkan IDR senilai 14 juta. Berarti di situ ada serah terima. Baik. Karena itu sharaf hanya terjadi jika kedua belah pihak saling memberikan propertinya. Sehingga saya menyerahkan properti saya, pihak yang kedua juga menyerahkan propertinya. Dan properti itu dalam bentuk mata uang atau emas atau perak atau sejenisnya. Baik. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah sharaf terjadi pada properti digital? Pada properti digital. Jawabannya sangat mungkin. Ketika properti digital itu berstatus sebagai mata uang. Maka di sini sangat mungkin ketika properti digital, misalnya ada orang yang menukarkan mata uang Kartal, ya, misalnya 100 ribu rupiah ini mata uang Kartal, lalu dia tukarkan dengan mata uang digital, sama juga 100 ribu rupiah mata uang digital. Ketika terjadi seperti ini, berarti hakikatnya dia melakukan sharaf, dan sharafnya antara 100 ribu Kartal dengan 100 ribu digital. Hukumnya diperbolehkan dan sah sebagai akad sharaf. Baik, selanjutnya kita akan lihat dengan memahami dan bermodal pemahaman pada tiga akad di atas, ya, utang, wadiah, dan sharaf. Kita akan melihat seperti apa mata uang digital yang berlaku di masyarakat kita. Saya tampilkan satu diagram yang menyebutkan atau yang menjelaskan tentang pembagian properti digital. Kita langsung besarnya segini, ya. Pembagian properti digital cukup kelihatan, Pak Rashid? Jelas, ya? Bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah properti digital dalam bentuk pulsa atau properti yang dia punya manfaat secara langsung. Begitu dia digunakan, maka bisa langsung dimanfaatkan. Seperti pulsa telepon, pulsa listrik, atau beberapa properti digital yang bisa langsung dimanfaatkan. Dan properti digital seperti ini kadang dijadikan sebagai alat tukar. Namun status hukumnya dia bukan uang. Kenapa bukan uang? Hakikatnya dia adalah jasa. Tapi bersatuan uang. Contohnya pulsa, ya. Pulsa 100 ribu. Pulsa 200 ribu. Pulsa sekian ratus ribu. Dan dia bisa dipertukarkan secara online. Saya beli pulsa 100 ribu, saya beli dari Jogja, pemilik pulsa dari Jakarta, mungkin dilakukan secara online dalam waktu yang sangat cepat. Dan kadang ini juga saya gunakan untuk alat tukar. Dulu ketika Ufit pertama kali menerbitkan aplikasi di iTunes Store, kemudian juga di Android, di Play Store, kita sempat menawarkan ke pihak Telkomsel atau provider yang lainnya. Karena harga aplikasi itu waktu awal-awal dulu masih kita jual, ya. Harganya mungkin cuma 10.000, 20.000. Orang transfer 20.000, 10.000 itu malas. Sehingga kita tawarkan, boleh enggak kita jadikan seperti ini? Jadi bayarnya silakan pakai pulsa. Nanti pulsa dikirim ke nomor A, kita tetapkan nomornya. Nah, otomatis nanti nomor ini akan menampung banyak pulsa. Ya. Misalnya ada 100 pembeli, lalu dia kirim 10.000, 10.000, berarti kali 100, 1 juta. Nah, setelah jadi pulsa 1 juta, bisakah kita uangkan? Bisakah kita uangkan? Sehingga kita datang ke Telkom, misalnya pihak Telkomsel atau pihak XL atau yang lainnya, ke provider, ini boleh nggak saya uangkan? Di sini saya punya 1 juta pulsa, saya mau ganti uang, anggaplah saya jual balik, ya, ini buyback, jadi misalnya 900.000. Ternyata mereka belum siap untuk itu, karena memang yang namanya pulsa itu bukan alat tukar yang berlaku resmi di negara. Sehingga orang yang punya pulsa yang banyak, dia tidak terkena apa misalnya regulasi OJK atau apa, karena itu sifatnya hanyalah jasa. Sehingga kaitannya dengan ini, jika saya membeli pulsa, harga pulsa 100 atau 10.000 plus 1.000, berarti 11.000 ya. Tapi pulsa yang saya dapatkan 10.000. Itu termasuk riba fadl atau bukan? Padahal menukarkan 10.000 dengan 11.000 itu riba fadl. Tapi di sini penjual pulsa mintanya 11.000. Saya beli pulsa 10.000, bayarnya 11.000. Jawabannya bukan riba. Kenapa? Karena pulsa di sini adalah jasa dan bukan mata uang. Adanya kelebihan tidak jadi masalah. Tapi itu kan sama-sama satuannya sama, 10.000, 10.000. Satuan sama itu sifatnya hanya memudahkan saja. Karena pulsa tidak punya satuan. Cara transaksi pulsa menggunakan satuan mata uang. Bahkan di zaman sekarang terjadi pergeseran satuan. Yang biasanya kilo atau yang biasanya liter, satuannya diubah jadi uang misalnya. Kita bisa lihat ya, orang yang beli bensin di pom itu satuannya sudah bukan lagi pakai liter. Tidak kita jumpai ada orang misalnya, saya beli bensin 2 liter, saya beli bensin 3 liter, tidak. Dia cuma nyatakan berapa pak? 20 ribu. Berapa pak? 30 ribu. Yang mobil berapa pak? 500 ribu, 200 ribu. Jadi dia serahkan dalam bentuk uang. Atau transaksinya satuannya uang, bensin 200 ribu. Kemudian dikonversi ke harga per liternya, sehingga nanti ketemu berapa yang harus diserahkan kepada orang ini. Dan itu menunjukkan bahwasanya yang namanya satuan itu sifatnya fleksibel dan dia mengikuti uruf yang berlaku di masyarakat. Dan kita tidak sebut berarti di sini terjadi pertukaran uang 100.000 dengan bensin 100.000, tidak ya. Yang saya maksud adalah tidak terjadi pertukaran uang, tapi di situ terjadi pertukaran antara uang dengan bensin. Meskipun satuan bensin berubah jadi satuan uang, termasuk juga pulsa. Baik, ini yang jenis pertama, dan ini tidak bisa kita sebut sebagai uang, tapi kita bisa gunakan sebagai alat tukar meskipun dia bukan uang. Berikutnya, properti digital yang dia bisa menjadi alat tukar dan oleh masyarakat disebut sebagai uang menurut komunitasnya. Di sini saya bagi menjadi dua, ada yang mughattah dan ada yang ghair mughattah. Ada yang mughattah, ada yang ghair mughattah. Mughattah artinya memiliki backup fiat money. Ghairu mughattah artinya tidak memiliki backup fiat money. Pembahasan ini dikupas oleh para ulama ketika membahas awraq naqdiyah atau mata uang kartal yang bentuknya kertas, yang dia nilai intrinsiknya sangat jauh di bawah nilai nominalnya. Nominalnya 100.000. Nilai intrinsiknya kan sama seperti yang nominalnya 1.000 rupiah atau yang nominalnya 2.000 rupiah, sama. Karena nominalnya sama, nilai intrinsiknya sama, tapi nominalnya berbeda, sehingga hampir 100.000 itu nilai intrinsiknya hampir tidak ada. Sehingga dari nilai 100.000 itu dia mungkin cuma butuh biaya berapa ya, 100 rupiah atau 200 rupiah. Nah, mata uang 100 ribu yang berupa lembaran kertas ini, dia mugotoh. Mugotoh dengan apa? Idealnya adalah ada emas atau perak yang menjadi backupnya. Contoh yang lain misalnya 100 dolar. 100 dolar berarti 1.400.000 diwakili oleh selembar. Selembar ini dengan nilai nominalnya enggak pas, terlalu jauh selisihnya. Tapi dia bernilai 1.400.000. Bisa Anda gunakan untuk beli sebuah HP. Atau dua lembar bisa Anda gunakan untuk membeli sebuah HP Android. $200. Sehingga kalau kita lihat antara nilai intrinsik dengan nilai nominalnya terlalu jauh. Tapi karena dia mugotoh, yaitu ada underlying berupa emas atau perak yang senilai, maka masyarakat mau menerimanya. Masyarakat mau menerima. Loh kok bisa? Itulah posisi mugotoh. Orang percaya selembar dolar ini, 100 dolar ini, saya mau terima, dan Anda saya kasih sebuah HP yang harganya 1.400.000. Saya mau terima ini. Padahal kalau orang berpikir antara HP dengan selembar 100 dolar tadi, ini nilainya enggak cocok ya, nilainya terlalu jauh selisihnya. Tapi orang mau, kenapa? Karena di 100 dolar ini ada emas sebagai underlyingnya. Nah, itulah awalnya uang dicetak. Dalam perkembangannya, kondisi ini sudah tidak lagi dipertahankan. Sehingga tidak ada istilah bahasanya setiap uang yang terbit itu ada emas yang menjadi underlyingnya. Terbukti ketika uang itu diterbitkan dan kita datang ke bank sentral, misalnya Bank Indonesia, Pak, saya mau tukarkan uang saya 100 ribu ini, mana emasnya 0 sekian gram. Mereka tidak bisa menyerahkan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Namun, mugotohnya digantikan oleh jaminan negara. Mugotohnya digantikan oleh jaminan negara. Negara menjamin uang yang diedarkan, ini berlaku sah di masyarakat, bisa dimanfaatkan, dan ketika dipertukarkan, bisa bernilai seperti nominal yang tertera. Nah, karena negara menjamin, maka kalau terjadi misalnya misalnya terjadi inflasi berat atau perubahan mata uang, ini bisa dipertukarkan dan mendapatkan yang senilai. Baik. Yang kedua, ada yang tidak mugotoh, berarti dia tidak memiliki backup money. Tidak ada emas yang bisa yang menjadi underlying. Dan juga tidak ada negara yang menjamin. Karena tidak memiliki underlying aset, maka dia tidak diperbolehkan untuk kita jadikan sebagai mata uang. Contohnya yang tidak mugotoh, currency yang lainnya. Dia ini bukan mata uang. Loh kenapa? Apa backupnya cryptocurrency? Ketika ada orang yang punya 1 Bitcoin, 1 BTC, backupnya itu apa? Apakah ada emas yang senilai sekian gram? Enggak ada. Atau ada negara yang menjamin nanti kalau misalnya cryptocurrency itu harganya hilang, maka kamu bisa tukar ke bank sentral, akan digantikan dengan mata uang yang baru yang resmi oleh negara. Jawabannya juga enggak ada. Tapi kenapa kok dia bisa bernilai? Bahkan 1 BTC kemarin di puncaknya mencapai 200 juta per 1 Bitcoin. Ya. Dan waktu saya nulis artikel tentang Bitcoin, waktu itu saya periksa harganya 1 Bitcoin 11 juta. Sekian bulan berikutnya saya dapat info, 1 Bitcoin sekarang mahal sekali. Akhirnya saya cek sampai 200-an juta. Sekian bulan berikutnya turun lagi. Turun sehingga tinggal sekian puluh juta. Sekarang enggak tahu ya bertahan di angka berapa. Dan bisa jadi nanti akan hilang nilainya. Nah, terus boleh enggak berdagang Bitcoin seperti ini? Menurut saya pribadi, statusnya judi, gorornya sangat besar. Dia bernilai hanya karena masalah komunitas. Sehingga Bitcoin saya sebut properti yang dianggap punya nilai oleh komunitasnya. Properti digital yang dianggap punya nilai oleh komunitasnya. Maka berharap saja komunitas ini belum bosan. Begitu komunitas ini bosan, ya sudah, selesai ini lagi, tidak memberikan harapan pada Bitcoin ini, pada komunitas, pada cryptocurrency ini, maka cryptocurrency tadi hilang nilainya. Dan banyak orang yang mengalami kerugian. Dia nyimpan sekian puluh, dia nyimpan sekian ratus, rugi besar. Nah, sekarang orang masih berusaha untuk investasi Bitcoin. Kita nyatakan bahasanya ini adalah investasi yang dilarang. Hukumnya tidak boleh, karena di situ ada sangat syarat unsur perjudiannya, sehingga tidak boleh dilanjutkan. Bagi Anda yang sudah punya, segera dilepaskan, dan Anda hanya berhak untuk menerima senilai investasi yang dulu Anda setorkan. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau kurang, itu resiko pribadi. Misalnya dulu Anda beli waktu harga 1 Bitcoin masih berapa misalnya? 100 juta. Anda beli 1 Bitcoin. Nah, sekarang tinggal 70 juta, rugi 30 juta, itu resiko pribadi. Andai kan Bitcoin naik, Anda tidak boleh lebih dari 100 juta. Baik. Karena itulah Bitcoin tidak boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan tidak boleh melakukan tukar-menukar uang dengan Bitcoin, karena ini termasuk di antara bentuk yang tidak sah untuk dijadikan sebagai alat tukar. Berikutnya adalah mata uang mughattah. Saya bagi menjadi dua. Untuk mata uang digital mughattah yang punya backup money, ada yang cakupannya luas, ada yang cakupannya terbatas. Yang cakupannya luas contohnya adalah e-money, yang dia bisa digunakan dalam banyak transaksi. Seperti di beberapa kota, Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota metro yang lainnya, sudah tidak lagi atau jarang sekali menggunakan mata uang tunai. Adanya hanya e-money. Untuk tol, parkir, transaksi di beberapa minimarket, kemudian apalagi untuk bahkan pembayaran di beberapa mall. Ada salah satu kawan saya yang masuk mall, kemudian dia mampir di sebuah warung, selesai makan, mengeluarkan duit 100 ribu gak diterima. Loh, kenapa? Bukan karena kurang, karena di tempat ini sepakat pembayarannya semuanya menggunakan uang digital. Nah, dia gak punya waktu itu. Dia nyerahkan kartu debit. Gak bisa, gak diterima, Pak. Kalau kartu kredit dilayani, kalau debit gak ada. Sehingga cuma dua, kalau gak kartu kredit, uang digital. Akhirnya terpaksa ketika itu dia install salah satu penyedia uang digital online, ya. Kemudian dia transfer, lalu terisi saldo tertentu, baru dia bisa gunakan untuk transaksi, ya. Padahal waktu itu dia sudah sampai sedikit emosi karena ganggu aktivitasnya. Saya pengen segera pergi dari sini, tapi kok nggak bisa ditahan. Kenapa mau bayar saja susah? Itu contoh. Berarti dia uang yang cakupannya luas. Karena dia cakupannya luas, maka berstatus sebagai mata uang yang baru, yaitu mata uang digital. Sehingga dia berstatus hukumnya sebagai mata uang. Sehingga karena dia berstatus sebagai mata uang, maka saya kasih catatan di sini, ya. Untuk mata uang digital yang mughattah dan berlaku luas, maka jika kita top up saldo, status akadnya adalah akad sharaf. Sehingga misalnya kita top up saldo e-money, saya top up saldo 500 ribu, kita serahkan 500 ribu, masuk saldo 500 ribu di akun kita, di dompet wallet kita. Maka akad yang terjadi adalah akad sharaf. Sehingga yang terjadi di situ, misalnya kita tukar uang senilai 500 ribu, kemudian kita mendapatkan yang ini uang kartal ya, dan uang kartal itu kita setorkan melalui akad sharaf. Baik. Kemudian yang kedua, untuk uang mughatta, uang digital mughatta, yang dia penggunaannya terbatas, seperti GoPay, Tikes, kemudian ada apa lagi, OVO dan seterusnya. Karena dia terbatas, maka dia bukan mata uang. Sehingga di sini saya membedakan, ini mata uang atau tidak adalah melihat cakupannya. Karena definisi uang adalah alat tukar yang berlaku sah di masyarakat. Berarti kalau dia tidak berlaku sah di masyarakat, tapi hanya berlaku tertulis 500 ribu. Voucher belanja 500 ribu ini uang atau bukan? Jawabannya bukan uang. Kenapa? Voucher belanja di supermarket A, saya bawa ke supermarket B, diterima enggak? Enggak diterima. Loh kenapa? Oh, sama-sama supermarket. Oh enggak pak, di sini hanya berlaku di supermarket A. Kalau di B, kami punya voucher sendiri. Sehingga bapak kalau mau menggunakan voucher ini, hanya bisa di supermarket A. Maka voucher ini tidak bisa kita sebut sebagai uang. Terus apa voucher ini? Status voucher ini adalah hak untuk mendapatkan barang senilai yang tertera di voucher itu atas jaminan yang diberikan oleh supermarket A. Sehingga misalnya voucher 500 ribu itu dibeli dengan harga 400 ribu, riba atau bukan? Yang zahir wallahu a'lam bukan riba. Kenapa kok bukan riba? Karena voucher ini bukan uang. Sehingga Anda bawa voucher 500 ribu, datang ke supermarket A, saya mau uangkan. Supermarket nggak terima, nggak bisa pak, ini hanya bisa dipakai belanja. Senilai 500 ribu. Baik, akhirnya bisanya hanya dia pakai untuk beli ya apapun belanja yang ada di situ, ya, untuk bisa memanfaatkan voucher ini. Berarti kalau voucher 500 ribu itu saya jual ke orang lain, itu kan sama dengan saya punya hak belanja di toko A, di supermarket A, senilai 500 ribu, saya jual ke Anda 400 saja, sehingga saya dapat uang 400. Wallahu a'lam, yang zahir insya Allah tidak masalah, dan ini bukan termasuk riba. Ini bukan termasuk riba. Sama seperti orang jual saham, tertera di surat saham misalnya per lembar 2.500. Tapi karena perusahaan lagi naik, maka selembar saham itu saya jual ke orang lain dengan harga 2.800. Hukumnya diperbolehkan karena bukan lagi tukar menukar uang dengan uang, tapi tukar menukar aset yang menjadi hak saya diwakili oleh saham ini, dan saya boleh menaikkan harga. Baik, kembali ke sini ya. Maka posisi GoPay dan Tikes dan seterusnya, karena sifatnya bukan uang, sehingga tidak berlaku akad sharaf. Tidak berlaku akad sharaf. Maka saya kasih kesimpulan, mata uang digital yang mughattah dan tidak berlaku luas, maka jika top up saldo, akadnya bukan sharaf di sini, dan tidak berlaku luas. Jika kita top up saldo, maka akadnya bukan sharaf. Kalau bukan sharaf, terus akadnya apa? Lalu akadnya apa? Ada dua kemungkinan. Kalau enggak utang, yang ketiga adalah kemungkinannya, atau kemungkinan yang kedua adalah wadiah. Terus untuk bisa tahu ini utang atau wadiah, dari mana? Untuk bisa tahu adalah lihat perbedaan utang dan wadiah. Apakah pindah hak milik? Jika pindah hak milik, maka itu utang. Ini pindah hak milik. Jika tidak pindah hak milik, maka itu wadiah. Baik, contoh. Saya bawa uang 1 juta. Atau kurang ya. Saya bawa uang 1M misalnya. Datang ke sebuah bank. Pak, saya mau nabung di sini 1M. Pakai akad wadiah, langsung saya setorkan 1M. Di print oleh teller, langsung tertera 1 miliar di buku tabungan saya. Saya pulang. Lalu bank syariah, bank ini nelpon saya begitu sampai rumah. Pak, duit Bapak yang 1M, kami mohon izin, kami mau gunakan duit ini untuk layanan kredit. Kalau Bapak setuju, akan kami cairkan. Kalau Bapak tidak setuju, tidak kami cairkan. Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Jawabannya tidak. Kenapa? Enggak mungkin bank minta izin ke kita, dan enggak pernah itu terjadi. Sehingga begitu saya naruh uang 1M, lalu saya pulang, bank diperbolehkan dan dibenarkan menggunakan uang itu tanpa izin ke nasabah. Meskipun akadnya wadiah, nyebutnya di buku tabungan akadnya wadiah, tapi bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu tanpa izin nasabah. Loh, katanya wadiah, wadiah kan tidak boleh dipakai karena hakikatnya adalah utang. Sehingga dalam regulasi negara kita, uang yang ditabung oleh nasabah menjadi propertinya bank, sehingga bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu tanpa harus izin dan pamit ke nasabah. Nah, itu contoh akad utang dalam transaksi menabung. Baik, karena itu yang menjadi pertanyaan adalah, pada waktu kita top up di GoPay atau di OVO, yang jadi pertanyaan, itu pindah hak milik atau tidak? Kalau tidak pindah hak milik, maka berarti statusnya wadiah. Tapi kalau pindah hak milik, statusnya utang. Nah, untuk bisa mengetahui itu, berarti kita perlu mempelajari regulasi yang berlaku di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan nampaknya saya kelebihan waktu karena mukadimahnya jadinya 1 jam. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan insya Allah catatan akan kita bagikan melalui panitia kajian Paduka London ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Silakan share screen, Pak. Apakah biaya transfer antar bank di mobile banking halal atau tidak? Jika posisi Anda sebagai nasabah yang mau transfer melalui mobile banking ya, berarti Anda menyerahkan uang itu ke bank. Anda tidak berurusan dengan uang itu. Yang berurusan dengan uang itu adalah bank. Maka yang seharusnya tanya halal atau tidak itu pihak bank, karena Anda menyerahkan. Nah, apakah ini riba? Wallahu a'lam. Ini bukan riba. Yang dohir ini bukan riba. Apa ini uang ini? Ini adalah upah, ujroh, fee yang kita serahkan kepada pihak bank, karena bank telah memberikan layanan kepada kita berupa pengiriman uang. Sehingga insya Allah kita tidak masuk dalam kategori telah menyerahkan riba. Wallahu a'lam. Dan kalau kita di posisi sebagai penerima, contohnya seperti orang yang memiliki atau yang memberikan layanan beberapa link untuk bank. Ya, saya misalnya sebut merek, ada BRI Link, ada Mandiri Link atau BNI Link misalnya. Kemudian warga mau transfer lewat dia, kemudian dia dapat fee, hukumnya juga diperbolehkan karena di sini murni jasa untuk layanan yang dia berikan. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Berikutnya. lurus. Uang di bank tersebut adalah gaji yang seharusnya tidak berhak dia terima. Uang di bank tersebut adalah gaji yang seharusnya tidak berhak dia terima. Ini catatan yang terakhir ya. Baik. Menaruh uang di bank dalam arti kita tidak ambil, ini diperbolehkan oleh Imam Ibnu Utsaimin jika uang itu bukan hak kita. Fatwa beliau ketika ditanya tentang bunga yang ada di bank itu bolehkah diambil, Imam Ibnu Utsaimin melarang, nggak boleh diambil, ambil pokoknya saja. Anda tidak boleh mengambil bunganya, yang boleh Anda ambil adalah pokoknya dikurangi biaya administrasi yang menjadi kewajiban Anda. Kalau lebih dari itu, tidak boleh. Lalu ada tasaulat, ada dialog ya. Nanti kan konsekuensinya uang itu akan dimiliki oleh bank dan dimanfaatkan oleh bank. Jawaban beliau, ya, kita sudah tidak berurusan dengan uang itu, karena itu bukan uang kita. Ya mau dimanfaatkan bank, dimiliki bank, terserah bank. Kita sudah tidak lagi berurusan dengan uang itu. Sehingga kalaupun tidak kita ambil, menurut beliau, kita tidak terhitung berdosa di sana. Itu untuk uang yang bukan hak kita. Jika uang yang bukan hak kita statusnya seperti ini, maka uang yang menjadi hak kita, misalnya Anda punya tabungan tapi sudah bertahun-tahun lama sekali dan uang itu tidak bisa diambil, KTP hilang atau tidak berlaku lagi, buku tabungan sudah tidak ada, apapun pokoknya apa tanda bukti Anda untuk mengakses rekening itu sudah tidak bisa, tidak ada. Terus gimana? Ya, karena itu hak Anda, Anda berhak untuk mendapatkannya. Tapi andai Anda tinggalkan di sana, nggak jadi masalah. Dan tadi dinyatakan bahwasanya itu adalah gaji yang tidak berhak untuk diterima. Wallahu a'lam, bentuknya gaji seperti apa? Dan jika sudah dipastikan bahwasanya itu adalah uang yang tidak berhak diterima, maka tidak masalah jika Anda tidak mengambilnya. Wallahu a'lam. Baik. Anda menggunakan sistem tabungan di mana para konsumen diminta untuk top up dan memiliki saldo di toko online Anda dengan akad utang dan wadiah, apakah uang tersebut dapat dimanfaatkan? Kembali kepada posisi akadnya, itu utang ataukah wadiah? Kalau akadnya adalah utang, Anda boleh memanfaatkan, tapi akadnya wadiah, Anda tidak boleh memanfaatkan. Dan pada asalnya sebatas top up tanpa ada pernyataan, hukum asalnya adalah wadiah. Sehingga ketika Anda menyediakan layanan, silakan top up di tempat kami, nanti boleh dipakai untuk belanja. Hukum asalnya itu wadiah. Karena itu untuk bisa dipahami sebagai akad utang, Anda harus minta izin ke calon konsumen Anda. Bolehkah uang ini saya pakai? Kalau mereka mengizinkan, silakan. Baik. Ada bunga yang dibayarkan. Berdasarkan total belanja, kami mendapatkan poin atau cashback dari Amex atau Visa yang bisa kami belanjakan kembali. Apakah ini diperbolehkan? Baik. Charge card itu berarti Anda punya Anda saldo ya. Maksud saya harus top up dulu baru bisa dipakai. Ataukah boleh dipakai nanti digantinya belakangan? Baik, bedanya bedanya dengan kredit card. Ya, kalau telat ada bunganya. Baik, berarti kalau charge card, misalnya Anda belanja hari ini, kapan dia harus diganti? Wallahu alam, yang saya pahami ya, kita fokus untuk charge card. Kalau credit card kan di sana ada bunga jika Anda telat dan itu kesepakatan ribawi, maka sebaiknya Anda tutup dan bisa gantikan dengan charge card yang tidak ada bunganya. Untuk charge card, jika Anda atau jika di posisi Anda menggunakannya lalu Anda dikasih cashback atau diskon, yang itu nanti bisa dipakai lagi. Wallahu alam, insya Allah boleh dimanfaatkan. Yang saya pahami boleh dimanfaatkan. Kenapa? Anda di posisi penerima utang, bukan di posisi pemberi utang. Misalnya saya ngasih utang kepada si A, lalu si A bayar tepat waktu utang itu, akhirnya sebagai reward saya kasih dia 100 ribu. Insya Allah tidak masalah dalam hal ini. Wallahu alam. Mengenai akad gadai itu kan basicnya utang, utang bergadai, sehingga gadai itu ada sebagai turunan dari akad qard. Gadai itu ada sebagai turunan dari akad qard karena dia sifatnya untuk menjamin kepercayaan. Karena itulah pihak penerima gadai, yaitu yang menyerahkan utang lalu dia menerima gadai, dia tidak boleh mendapatkan keuntungan sepeser pun. Baik keuntungan yang disepakati maupun keuntungan dalam bentuk ujroh. Kalau keuntungan dalam bentuk ujroh bagaimana? Jika itu dijadikan sebagai syarat, kamu saya utangi 100 juta dan silakan gadaikan emasmu misalnya berapa, 500 gram, setengah kilo ya, 500 gram nanti saya terima. Tapi syaratnya kamu harus bayar biaya nginep emas ini, biaya administrasi penyimpanan emas ini per bulan 200 ribu. Nah, tinggal nanti kalikan saja selama sekian bulan kamu belum melunasi dan emasmu belum saya serahkan, itulah biaya yang harus kamu keluarkan. Berarti di situ menggabungkan antara utang dengan jual beli jasa. Dan Nabi SAW melarang menggabungkan antara utang dengan jual beli, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Akad utang plus jual beli jasa penyimpanan emas, nah itu tidak boleh. Karena itulah mewajibkan hal ini, termasuk diantara celah terjadinya riba. Namun yang boleh dalam akad gadai adalah boleh meminta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan dalam merawat barang gadai. Nah itu berbeda-beda antara satu barang gadai dengan barang gadai yang lain. Di zaman Nabi SAW ada orang yang utang tapi barang gadainya onta atau kambing, dan beliau izinkan, onta boleh ditunggangi, kambing boleh diperah susunya. Sebagai ganti, karena dua hewan ini harus dikasih makan dirawat, sehingga tenaga perawatan boleh diambilkan dari apa manfaat pada hewan tersebut. Kalau emas kan tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikasih makan, cukup ditaruh aman selesai. Karena itulah untuk posisi gadai emas tadi, jika dia meminta biaya perawatan yang melebihi dari biaya real yang dibutuhkan, hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Ya. Ini tadi nomor 5, sekarang kita masuk ke nomor 6. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya mengenai trading binomo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya enggak paham trading binomo. Baik. Kita baik, mungkin bisa di-skip dulu. Baik, skip dulu ya. Top up GoPay di Indomaret atau Alfa ada tambahan. Tapi top up OVO di driver Grab tanpa ada tambahan. Apakah top up GoPay termasuk riba? Top up GoPay atau termasuk e-money di beberapa minimarket di situ ada tambahan. Kadang tambahannya 1.500 atau 2.000. Ini riba atau bukan? Yang dohir itu bukan riba, tapi itu fee yang kita berikan kepada pihak minimarket yang telah memberikan layanan. Sebagaimana kita beli pulsa 10.000 tapi harganya 11.000. Atau kita transfer uang lalu di situ ada biaya administrasi 6.500 karena dia antar bank. Atau pakai RTGS atau LLD yang di situ ada jangka waktu tertentu dan kita bayar biayanya. Hukumnya boleh. Baik. Ya. Nomor. Bismillah. Ana Ahmad dari Makassar. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan GoPay, OVO, dan semisalnya yang dimana job desk-nya menawarkan toko untuk menggunakan transaksi GoPay, OVO, atau yang semisalnya, Ustaz? Barakallah. Waalaikum warahmatullahi. Hukum bekerja di perusahaan GoPay, OVO, atau penyedia uang digital yang lainnya, tugasnya adalah memasarkan kepada merchant untuk menggunakan mata uang itu. Wallahu ta'ala alam, selama merchant ketika menggunakan mata uang itu tidak ada transaksi riba dengan mereka, insyaallah tidak masalah. Sehingga misalnya 10.000 bayar pakai GoPay, di barcode 10.000 keluar 10.000. 20.000 di barcode nanti masuk ke apa, ke ID mereka, ke akun mereka 20.000. Kalau Anda yakin tidak ada transaksi riba di sana, insyaallah boleh. Wallahu a'lam. Saat top up GoPay di OVO atau e-money dibolehkan? Menerima cashback saat top up GoPay atau e-money? Mungkin ditambah untuk e-money. Iya. Untuk e-money insyaallah tidak masalah. Karena saya memahami posisi e-money di sini adalah sebagai mata uang digital sebenarnya. Tadi coba kita ulang screen share tadi, Pak. Pertanyaannya ada cashback untuk top up GoPay, OVO, dan seterusnya. OVO dan seterusnya. Iya. Wallahu alam. Kalau kasusnya seperti ini, Anda top up 100.000, tapi yang masuk di rekening Anda atau di akun Anda 110.000. Kelebihan 10.000 ini boleh atau tidak? Dohirnya ini riba fadl. Karena berarti di sini terjadi pertukaran antara uang kartal 100.000 dengan uang digital 110.000. Dan itu berarti Anda mendapatkan kelebihan dari transaksi tukar-menukar itu. Betul seperti itu ya? Ya. Kalau yang terjadi cashback seperti itu, berarti di sini ada unsur riba fadl. Wallahu a'lam. Maka sebaiknya kami sarankan hindari ya. Yang boleh top up 100.000, dapat 100.000. Dan kalau ada kelebihan, misalnya 1.000 sebagai biaya administrasi, hukumnya diperbolehkan karena ini akad terpisah, ini adalah akad jasa. Wallahu a'lam. Berikut ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Wadiah adalah titipan. Bagaimana kalau barang tersebut mengalami kerusakan baik secara alami maupun karena digunakan? berdasarkan kesepakatan dalam hal ini. Berdasarkan kesepakatan dalam hal ini, siapakah yang bertanggung jawab dengan kerusakan tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, wadiah itu akad titipan. Dan hukum asalnya tidak boleh dipakai. Kalau misalnya dipakai, berarti harus izin dari pemilik. Jika terjadi kerusakan, siapa yang bertanggung jawab? Ada kaidah yang berlaku begini. Dalam akad amanah, wadiah termasuk akad amanah, resiko menjadi tanggung jawab pemilik kecuali karena keteledoran. Jika Anda yang dititipi teledor lalu mengalami resiko, maka Anda yang bertanggung jawab. Tapi kalau resiko itu terjadi di luar keteledoran, maka Anda tidak bertanggung jawab. Nah, yang dimaksud teledor itu adalah bisa penggunaan di luar kondisi normal atau penggunaan tanpa izin. Kalau Anda sudah diizinkan untuk menggunakan dan Anda gunakan dalam kondisi normal kemudian rusak, Anda tidak bertanggung jawab. Tapi kalau Anda tidak diizinkan lalu Anda gunakan lalu rusak, Anda bertanggung jawab. Atau Anda diizinkan untuk menggunakan tapi Anda gunakan untuk kondisi yang tidak normal. Misalnya dititipi sepeda tapi ditumpangi orang lima, akhirnya bannya meleot, maka Anda wajib menanggung resiko ini karena Anda masuk dalam kategori teledor dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Sorry, tadi. Nah, ini Ustaz. Assalamualaikum, bertanya dari Lombok, Mataram. Bagaimana cara menghitung atau melunasi sisa pokok pinjaman kredit di bank? Apakah uang awal yang kita terima saat akad dikurangi yang telah kita setorkan atau sisa pokok terbaru yang kita minta sesuai keterangan SLIK OJK dan rekening koran dari bank? Ini ada tambahan statement dari beliau, tolong karena saya akan proses minta bebas ribanya ke bank. Jadi apakah menggunakan sisa pokok terbaru dari OJK atau harus selain lunasi atau menghitung secara keseluruhan? Begitu, Ustaz. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghitung atau melunasi sisa pokok pinjaman kredit di bank? Kadang kita punya standar yang berbeda antara kita sebagai nasabah yang sudah hijrah dan mau meninggalkan riba dengan pihak bank yang mereka masih menghitung menggunakan perhitungan ribawi. Nah, kita akan kesulitan ketika tidak ada penengahnya. Dan kalaupun misalnya kita datang ke OJK, ya mungkin itu membantu, tapi bisa jadi ribanya akan tetap ada. Karena itu secara perhitungan syar'i, terlepas dari perhitungan ribawi yang mereka punya, yang boleh kita bayarkan hanyalah senilai utang yang pernah kita ambil. Anda misalnya ngambil utang 100 juta, dicicil selama 3 tahun, jadi 120 misalnya. Menurut sistemnya bank, mereka kan menggunakan skema apa ya? Bunganya di awal itu besar, tapi pokoknya kecil. Sehingga misalnya 120 juta selama 3 tahun. Berarti per tahun 40 juta. Nah, 40 juta per tahun itu pokoknya ya, plus bunganya. Anda cicilan pertama per bulan misalnya 1 bulan misalnya 12 juta. 12 juta itu pokoknya 2 juta, 10 juta bunganya. Bulan yang kedua tetap 12 juta, tapi dari 12 juta itu yang 9 juta bunganya, 3 juta pokoknya, dan begitu seterusnya menurun. Sehingga pada waktu kita datang ke bank, Pak saya mau melunasi tapi saya pokoknya saja. Itu yang dihitung pokok sisa. Pokok sisanya masih gede. Loh, kemarin saya sudah bayarkan sekian, kok kenapa masih besar? Kemarin yang bawa bayarkan besar itu bunganya. Bunganya besar, pokoknya kecil. Ya. Nanti kemudian yang ini membesar, yang ini mengecil, gantian. Itu perhitungan bank. Dan ini perhitungan ribawi yang hukumnya jelas terlarang. Terus yang benar gimana? Anda utang 100 juta, ya bayar 100 juta. dan apa yang sudah Anda setorkan itu cicilan pokoknya, jangan bunganya. Anda tawar seperti itu, dan proses menawar seperti ini ya mungkin butuh waktu yang cukup dan butuh apa lobby-lobby yang kuat sampai akhirnya bank mengizinkan. Jika ternyata bank tetap meminta dan Anda di posisi yang kalah, tidak bisa sampai menolkan bunganya, Anda coba datang ke OJK dan barangkali OJK nanti bisa membantu minimal mengurangi kadar bunganya. Dari yang 20 juta misalnya jadi 10 juta atau jadi 5 juta. Dengan itu kita berharap memperkecil posisi riba yang kita bayarkan ke pihak bank. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada penyelenggara kajian Paduka yang kantor pusatnya ada di London. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.